Memandang wajahmu cerah membuatku tersenyum senang. Indah dunia, tentu saja kita pernah mengalami perbedaan. Kita lalui, tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu, oh, sampai nanti akan selalu bersama. Saat bersamamu kasih, ku merasa bahagia. Dalam pelukmu, tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Oh, ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu. Seperti yang kau katakan, kau akan selalu ada, kau akan selalu ada. Menjaga memeluk dirimu dengan cintamu, dengan cintamu. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu, oh, sampai nanti akan selalu bersama. Saat bersamamu kasih, ku merasa bahagia.